Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ayuhal ikhwa, talabat al-ilm yang semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa sababun min asbab al-dhalalah, salah satu sebab dari sebab-sebab penyimpangan atau kesesatan. Bisa mendorong seseorang untuk mengucapkan ucapan batil yang bertentangan dengan pokok-pokok dan prinsip-prinsip akidah yang dia sudah tahu, dia sudah belajar, tahu bahwa itu adalah batil sebenarnya. Perkara ini sangat penting untuk diingatkan terus, berulang-ulang. Karena seringnya manusia itu lalai, lupa. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sebutkan ucapan salah satu pengikut Dr. Muhammad bin Hadi yang menyelisihi tauhid, yang mengatakan bahwasanya kita mencintai Syekh Muhammad bin Hadi karena Allah mencintainya. Dan ucapannya bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan Syekh Muhammad. Ketika ucapan ini dibacakan kepada Syekhna Rabi, Syekh mengingkarinya dan mengiringi pengingkarannya itu dengan pengucapan kalimatut tauhid. Allah, la ilaha illallah, yuha ilaihi mau dikatakan dia tidak tahu hukum permasalahan ini sulit, karena dia itu lulusan Jami'ah Islamiyah. Ismau ya talabatul ilmi. Lulusan Jami'ah Islamiyah. Abul Munzir Dul Akmal, lulusan Jami'ah Islamiyah. Mengklaim bahwa dia adalah murid atau pernah belajar kepada masyayikh kibar, Berjumpa Syekh bin Uthaymin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Fauzan, sebagaimana dia banggakan di beberapa majlisnya. Tapi hawa nafsu membuat seorang yang berilmu lupa ilmu kalau dia benar-benar berilmu. Menjadi lupa. Dalam pengingkarannya, Syekh Narabi mengatakan, apakah dia itu diberi wahyu sehingga bisa mengetahui bahwasanya Allah mencintai Muhammad bin Hadi? Kalau ada berita bahwa Allah mencintai salah seorang sahabat fulan wa fulan dari kalangan sahabat, beritanya dari Nabi alaihi salatu wassalam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-hawa ayuhal ikhwah membuat orang lupa kepada dalil-dalil syar'i, membuat orang tidak peduli terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, membuat orang untuk berani berdusta terang-terangan. Ittiba'ul hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Tegaskan oleh Allah Taala. Ulama yang bisa beri hidayah. Umat. Siapa? Nabi bahkan dalam ayat ini. أَفَرَأَيْتَ. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad. Orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan panutannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Kenapa? Karena menjadikan hawa nafsu sebagai panutannya. Dan saya selalu ulang-ulang, apa maksud hawa nafsu? Hawa nafsu itu bisa berbentuk materi, ambisi materi, karena dia pingin sesuatu. Dia ingin punya rumah yang dia sulit mendapatkan rumah sehingga dia menjual al-haq. Karena dia dibantu hutang-hutangnya dilunasi sehingga dia ingin balas budi walaupun dengan menjual manhaj. Karena sakit hati ketika istrinya katanya dicela oleh si fulan. Dia sakit hati sehingga dia untuk menebus sakit hatinya dia jual manhaj. Atau mungkin karena anaknya pernah dimarahi oleh si fulan, oleh ustadz atau musyrif atau ini dan itu, sakit hati sehingga dia pendam, saatnya fitnah muncul dia jual manhajnya. Terjadi sebagian wali santri di beberapa ma'had, anaknya dipindah disekolahkan di tempatnya ahlul bid'ah atau bahkan mungkin di sekolah umum. Kenapa? Karena dipukul oleh musyrif. Pindah. Ya miskin. Begitu murahnya manhaj bagi antum. Murah sekali. Di ma'had ini juga terjadi, seorang talib dikenal pandai, hafizul Quran, mutqin, jadi imam di sini. Tapi anda mendapati akhlaknya jelek. Sehingga suatu hari anda suruh mundur dia jadi imam. Enggak pantas jadi imam. Abahnya enggak terima. Ya. Jadi bagian dari pendidikan yang memang pantas untuk diperlakukan seperti itu tanpa ana sebut apa kesalahan dia. Nah, sudah mundur, ganti fulan, maju. Ana dan asatidah bertugas mendidik. Enggak mau dididik sini fadhal, hidayahnya tidak ada, tidak dijamin ada di ma'had ini, tidak. Siapapun, hatta auladi, anak-anak ana sendiri enggak dijamin hidayahnya ada di tangan ana atau ada di ma'had ini, enggak. Maka ana kasih pelajaran dia supaya dia tawadhu, supaya dia berakhlak baik. Tidak terima, pindah. Sekarang entah bergabung dengan siapa sudah. Pernah bergabung dengan hajurin, entah kemudian dengan siapa. Jangan dijual ayuhal ikhwa manhaj. Antum sakit hati kepada ustaz, selesaikan urusan sakit hati antum dengan dia. Terlalu mahal antum bayar dengan manhaj. Ada yang sakit hati karena perceraian dengan suaminya. Perceraian urusan rumah tangga, sakit hati berlanjut sampai dia harus mempertaruhkan manhajnya. Bersikap tidak adil, memanipulasi data gara-gara perceraian. Ya subhanallah, semua itu mata'ud dunia, gurur. Ini hawa nafsu semuanya. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haq, wala tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Wala tattabi'il hawa. Di dalam menghukumin masalah, di dalam menilai suatu problem, walaupun itu musuh kamu yang pernah nyakitin kamu, pernah mencela kamu, pernah menghibain kamu, pernah memarahi kamu, tetap al-haq, al-haq. Ada yang menjual manhajnya gara-gara gak diterima di suatu ma'had, putranya gak diterima. Ya subhanallah, murah beneran apa kita ini bermanhaj salafi? Bener, shadiqun kita ini. Au kita kadibun. Nah, kita ini shadiqun sebagai orang yang mengatakan salafi di atas manhaj salaf. Atau kita kadibun. Akan terjawab oleh mururul ayyam. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Sungguh pergantian hari-hari ini akan menampakkan kepada anda sesuatu yang anda sebelum ini tidak tahu. Anda jahil tentangnya, tidak berilmu tentangnya. Pergantian hari ini akan menampakkan kepada anda. Dan akan datang kepada anda membawa berita orang yang tidak anda tugasi. Tidak anda bayar. Tidak anda amanati untuk membawa berita. Akan datang. Maka, nakhafullah jalla wa'ala. Kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min syururi anfusina nasta'idzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ayuhal ikhwah, salah satu muta'assibin Muhammad bin Hadi, perhatikan ini, ayo ana akan sampaikan kepada antum kaifal hawa tahwi bi sahibiha ila asfalis safilin ila asfalil uqul wa asfalil khuluq. Kepada akhlak yang terendah, sikap yang terendah, manhaj yang jelek. Salah satu di antara mereka, karena asobiahnya yang sudah benar-benar membakar hatinya, asobiah terhadap Muhammad bin Hadi, dia sampai berdoa. Doanya ini ana bacakan kepada antum. Allahumma in lam yakun Arafat wa ashabuhu ahla fitan wa syarr wal jar'u fihim ghaira mufassar. Ya Allah, jika seandainya Arafat dan teman-temannya, ya termasuk kita ini, masuk ke dalamnya, bukan tergolong sebagai ahlul fitan dan syar, satu, dan kalau seandainya jarah terhadap mereka, terhadap Arafat dan yang bersamanya tidak tergolong mufassar, tidak tergolong jarah yang mufassar, yang rinci, Fa'anzil alayya la'natak. Turunkan kepadaku laknatmu ya Allah. Wasakhatak. Dan kemarahanmu. Wa alima adzabik. Dan ada azabmu yang pedih. Wa khalidni fi narik. Dan kekalkan aku di nerakamu. Hada talib ilm. Limada tadhak ya fulan? Tasma' hada tadhak? Ta'addab. Hadi kalimah khatirah. Lihat. Hada safih. Sementara ada orang di Indonesia yang mengatakan ini masalah ijtihadiyah antar masyayikh, kita enggak perlu ini. Ini ijtihadiyah seperti ini? Ini hasilnya ijtihadiyah? Sampai berani mempertaruhkan keselamatan dirinya di akhirat nanti. Qala fa'anzil alaya la'natak. Turunkan kepadaku laknatmu ya Allah. Wasakhataka. Dan kemarahanmu. Wa alima azabik. Dan azabmu yang pedih. Wa khalidni fi narik. Ya subhanallah, ya subhanallah. Kemudian dia melanjutkan. Wa in kana arafatu ashabuhu. Ahla fitanin wa syarrin. Kalau ternyata Arafat dan yang bersamanya adalah benar-benar ahlu fitan dan syar, wal jarhu fihim mufassar, dan bahwasanya jarah kepada mereka sebenarnya adalah mufassar. Fa anzil ala sahibi hisab bawarikil asinnah la'nataka wa sakhataka wa alim azabik wa khallidhu fi narik. Kul amin. Kalau ternyata benar jarah kepada Arafat, maka turunkan laknatmu dan marahmu serta azabmu yang pedih kepada penulis artikel Bawarikil Asinnah. Ana belum tahu siapa penulis ini. Wa khallidhu fi narik, dan kekalkan dia di nerakamu ya Allah. Ya subhanallah, ya subhanallah. Aina hadzal akhlaq dari yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dilempari oleh kaum musyrikin di Taif. Dilempari, menolak terang-terangan, bukan lagi jarah mufassar wala ghairu mufassar. Nabi ditolak dakwatut tauhid, dakwah la ilaha illallah. Dan dilempari Nabi hingga berlumuran darah. Kemudian ditawari oleh para malaikat penjaga gunung, kalau seandainya kau menghendaki kami untuk menumpahkan atau merobohkan gunung ini kepada mereka sehingga tidak tersisa lagi dari mereka, maka kami lakukan dengan izin Allah. Maka Nabi mengatakan, jangan, aku masih berharap lahir dari anak keturunan mereka yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Jelas-jelas menolak Rasul, risalah Muhammadiyah, risalatut tauhid. Unzuru hadha hadhihi safaha ayuha talaba. Nah, kenapa? Apa sebabnya? Ittiba'ul hawa. Sementara kita berbincang dengan beberapa asatidzah, kita mendoakan dalam doa kita, dalam sujud kita dan kesempatan-kesempatan mustajab, memohon kepada Allah, ya hayu ya qayyum, wa ya arhamar rahimin, bi rahmatika astaghith, an ta'khud binasiyati Muhammad bin Hadi ila al-haq wa ila ma yurdhik. Ya Allah, aku beristighatsah kepadamu untuk engkau tarik Muhammad bin Hadi dengan ubun-ubunnya itu kepada al-haq, karena nasiatul ibad ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kau tarik dia kepada amalan yang membuat engkau ridha ya Allah. Dalam keadaan Muhammad bin Hadi mendzalimin kita, mendzalimin salafiyin, memecah belah salafiyin di berbagai negara, termasuk di Indonesia ini. Muhammad bin Hadi memecah belah salafiyin di Indonesia. Isma'u, contoh kecil, kecil bagi mereka tapi besar bagi salafiyin di Indonesia. Ketika segerombolan orang yang bermasalah di Indonesia, ada yang bermasalah manhasnya, ada yang bermasalah akhlaknya, datang menemui Muhammad bin Hadi beberapa hari sebelum suluh, kemudian melaporkan kepada Muhammad bin Hadi bahwa Luqman Ba'abdu telah mengambil ma'had-ma'had atau pondok-pondok pesantren beberapa duat. Tiba-tiba Muhammad bin Hadi mengeluarkan jawabannya dan dinukil oleh mereka. Nampaknya mereka punya rekamannya mungkin, tapi sudah dinukil dalam bahasa Arab dan diterjemahkan, disebar luaskan ke sana kemari. Dan ana sampaikan ini kepada Muhammad bin Hadi via telepon. Jawabannya mengatakan, khudu ma'ahidakum min Luqman wa la tusallimuha lahu wa darrisu fiha, au kama qala. Ambil kembali pondok-pondok pesantren kalian. Ambil kembali pondok-pondok pesantren kalian dari Luqman, dan silakan kalian mengajar di sana, jangan kalian serahkan kepada Luqman. Ya doktor, aina nahjukal ilmi? Ain? Ketika di depan Syekh Rabi di waktu suluh, dia mengulangi kembali pada poin keempat, ar-rabi', wa qad nusiba ila al-akh Luqman akhdhu al-ma'ahid, ma'ahid ba'd al-ikhwa. Telah dinisbatkan kepada Luqman bahwa dia telah mengambil ma'had-ma'had beberapa ikhwan. Langsung ana potong, ya Syekh, samihni, qul li ayyi ma'hadin akhadhahu Luqman. Di depan Syekh Rabi dan di depan mereka semua. Kalau ana la adri, hum yaqulun. Allahu akbar. Kalau bukan karena pemandangan Syekh Rabi yang sedang sakit di depan kita, di depan, di atas tempat tidurnya, ana akan katakan, taqillah ya Syekh. Pertama, perhatikan baik-baik hadza. Dan ana katakan, Muhammad bin Hadi yufarriq as-salafiyyin fi Indonesia kama farraq as-salafiyyin fi baqiyatil buldan. Ya Syekh, pertanyaan ana, antum kenal siapa-siapa yang datang selain Abdul Mundhir itu? Dul Akmal, kenal siapa-siapa itu? Orang-orang yang menginformasikan kepada antum. Kenal enggak? Dan ana yakin antum enggak kenal siapa itu Solehuddin, siapa itu Arifin Ambon, siapa itu Khatib Muwahid Sahib Ciamis. Antum enggak kenal siapa mereka. Ma'rifatan tamma hatta taqbal khabarahum. Kemudian antum menjawab, wahai Syekh, dengan jawaban yang ternukil di Indonesia dan membuat perpecahan. Tidak bisa antum mengatakan, walaupun mereka tidak antum kenal, tanyakan. Punya wasiqah antum, punya bukti bahwa Luqman mengambil ma'had. Had. Ada rekaman, ada pernyataan. Had. Mana? Demikian Syekh Rabi yu'amilna nahnu. Hakadha Syekhuna Rabi yu'amiluna. Demikian Syekh Rabi menyikapi kita dalam keadaan Syekh Rabi percaya kepada kita. Percaya. Tapi Syekh mengatakan, hatu al-wathaiq. Mana itu bukti-buktinya? Screenshot, rekaman suara, transkrip, dan yang semisalnya. Mana, kata Syekh, hat. Dan ana ditagih oleh Syekh berulang kali dalam sekian kasus. Mana itu wathiqahnya? Dan asatidzah jazahumullah khair dengan sabar dari pertemuan ke pertemuan mengumpulkan wathaiq sebagai pertanggungjawaban ilmiah di hadapan Syekh dan pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya Syekh Muhammad, kemudian antum dengan gampang di depan Syekh Rabi, ana la adri hum yaqulun. Demikian seorang Syekh, tidak antum bisa ta'anni, tenang, khair insyaAllah, la takhtalifu, kunu yadan wahida, kunu salafiyina, ikhwana. Mana wasaiknya? Nanti kalau Luqman datang akan saya sampaikan ini. Hakada. Ketika sudah seperti itu, sudah carut marut dengan entengnya mengatakan la adri ana. Hum yaqulun, mereka yang mengatakan. Sambil menunjuk kepada haula askari dzul akmal arifin khatib, mereka yang mengatakan. Tunjukkan, ana bilang, mana ma'had yang ana ambil? Karenanya kemudian berubah seketika poin keempat dari empat poin as-suluh ar-rabi'. Ini ana bacakan bil makna karena tidak pegang teksnya, tapi insyaallah tidak keluar dari yang dimaksud atau yang tertulis di sana biiznillah taala. Ar-rabi' anna hadhihi al-ma'ahid allati bi aidi as-salafiyyin hiya nurun yushi'u fil bilad fayajib an yukhtar fiha al mudarrisun wa yakuna al mudarrisun fiha salafiyyin sadiqin safiyyin wa man wujidat fihi akhta' fayurfa amruhu ilayna فَنَحْنُ نُعَالِجُهُ إِمَّا بِالْإِصْلَاحِ وَإِمَّا بِأَنْ نَقُولَ لَهُمْ اُتْرُكُوهُ. Berubah seketika. Poin keempat tadi maunya berbicara tentang akhdul ma'ahid yang diambil oleh Luqman. Begitu dakwah. Seperti ini terbiah ya Syekh. Sementara Syekh Narabi berulang kali walaupun sudah tahu pada beberapa da'i akhlak dan yang semisal akhlak yang sayyi'ah, Syekh masih tetap menasehatin, meminta kepada taraf yang berikutnya untuk terus menasehatinya. Kunu ikhwana, dibacakan ayat-ayat hadis-hadis tentang al-ukhuwah dari waktu ke waktu, termasuk kasus yang dinamakan sekarang dengan Sa'afiqah. Syekh sejak awal menenangkan keadaan. Sudah jangan berbicara tentang itu ayyuhal ikhwa. Jaga al-sinatukum dan semisalnya nasihat dari Syekh Narabi. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. أحذر نفسي وإياكم من التعصب ومن اتباع الهوى. Pada setiap permasalahan at-tajarrud lillah, benar-benar memurnikan niat kita, sikap kita, bermanhaj kita, bersunnah kita, talabul ilmi kita lillah jalla wa ala, bukan untuk yang lain. Ini yang sekarang mereka bersama berbicara tentang Sahafiqah, berbicara di internet, di medsos, membongkar aib, mencela, kata-kata kotor dan seterusnya. Dulu unas ma'ana, sebagiannya pernah hadir di majelis ini. Karena ada kasus, dia dinyatakan oleh asatidzah dia salah, sakit hati, enggak terima. Dengan kata lain, dia tidak mau menerima nasihat. Nah, dulu hadir di majlis ini ayyuhal ikhwah. Nah, fala ahad ya'man ana wala antum. Jangan ada seorang pun yang merasa aman, la ana wala antum, dari mungkin datangnya fitnah kepada kita. Ista'idzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ista'idzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan ayyuhat talaba. Hadza ma aqul wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.